tinggalkan. Semua orang semuanya dan sebegitu adakah bila siapa akan dapat dipercaya. Karena kita hanya manusia, selalu ditutupi kebohongan. Walaupun hati nurani rasa tak berpaling. Bukankah kita selalu berkutang percaya, dipercaya.